ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Sudah kita ambil al-mansubat yang pertama minal asma, yaitu apa? Al-maf'ulu bih. Sebelum dilanjut, tafadhal bersama-sama saja untuk apa matanya di murojaah tadi baca ya, dengan hafalan babul mansubati minal asma. Qala al-musannif rahimahullah babu mansubatil asma al-mansubatu 15 wa hiya wal masdaru dharfu az-zaman dharfu al-makan wal hal والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله وخبر كان وأخواتها وأخواتها بقي كسرة يا لعي وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. Ya, babul maf'ul bih wa huwa ismul mansub alladhi yaqa'u bihi al-fi'lu. Ardu Zaidan wa rakibtul haras. Zahirun wa mudmarun. Fadh-dhahir ma taqaddama dhikruhu wal mudmar ismani wattasilun ومنفصل فالمتصل 12 وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربه وضربها وضربهن درس يا وهي إيايا وإيانا وإياك إياكنا وإياه nah itu penting untuk dihafal ya. Sebelum kita masuk ke macam yang kedua dari mansubat al-asma, kita merujah sebentar pembahasan tentang al-maf'ulubih. Telah dijelaskan oleh al-musannif rahimahullah bahwasanya al-maf'ulubih adalah isim yang mansub. Ya, isim mengeluarkan fi'il dan huruf. Artinya ya enggak bisa fi'il dan huruf jatuh sebagai apa? Maf'ul bih. Mesti yang namanya maf'ul bih itu apa? Isim. Isim yang mansub. Dan mansub bukan marfu', bukan majrur, apalagi majzum, enggak ya. Isim mansub yang fi'il itu yaqa'u bih. Ya, menimpanya ya atau terjadi fi'il itu menimpanya ya. Ini sederhana ya, definisi yang sederhana. Ya nanti insyaallah di pembahasan pada kitab-kitab setelahnya ada definisi yang lain yang mungkin antum dapatkan faedahnya lebih banyak. Ya, untuk sementara lumayan. Ya qabil fi'il. Yaitu apa? Isim yang fi'il itu terjadi padanya atau menimpanya gampangnya ya. Sudah dilewatkan juga bahwasanya yang namanya al-maf'ulubi ada dua macam. Yang pertama zahir, isim zahir seperti Zaid. Pada contoh apa? Dorobtu Zaidan. Ya, tanda nasabnya apa? Zaidan fathah. Kalau dorobtu az-Zaidaini apa tanda nasabnya? Ya. Kalau pada contoh dorobtu az-Zaidin apa tanda nasabnya? Ya. Kenapa? Ya nau jam'ul mudzakkaris salim. Kalau pada contoh raaitu al-banati apa tanda nasabnya? Hasrah. Raaitul banati. Kenapa? Li'annahu karena al-banati apa? Jamul manati salim. Pada contoh ya Musa, raaitu Musa apa tanda nasabnya? Fathah apa? Muqaddarah. Ya. Kemudian macam yang kedua dari maf'ul bih adalah maf'ul yang bentuknya dhamir. Ya, dan dhamir ada dua macam apa? Dhamir, yang pertama dhamir muttasil, yang kedua dhamir munfasil. Dhamir muttasil ya, dhamir yang bersambung dengan fi'ilnya. Contohnya apa? Dorobani tadi, dorobana, dorobaka, dorobaki, ilakhirih. Ya. Itu yang pertama. Kemudian macam yang kedua dari dhamir yang jatuh sebagai maf'ul adalah apa? Dhamir munfasil. Ya, dhamir munfasil. Itu apa contohnya? Iyaya, iyana, ila akhirih. Dan sudah kita lewatkan kaidahnya dalam menggunakan dhamir ya, sebagai maf'ul bih, itu bahwasanya apa? Selama masih bisa menggunakan dhamir muttasil, maka apa? Tidak boleh menggunakan dhamir munfasil. Boleh enggak dikatakan misalkan darabtu iyaka? Enggak boleh. Kenapa? Karena masih mungkin menggunakan dhamir apa? Muttasil, darabtuka. Sehingga enggak boleh berpindah kepada dhamir munfasil, darabtu iyaka, enggak boleh. Ya. Dan di sana ada tempat-tempat ya di mana boleh digunakan dhamir munfasil, bahkan wajib ya. Yaitu kapan? Ketika maf'ulnya yang berupa dhamir ini didahulukan penyebutannya. Seperti iyyaka na'budu, iyyaka darabtu. Ya, nanti faedahnya adalah untuk hasr, mengurung. Ya, pengurungan. Ya, ini kalau dikatakan iyyaka darabtu, ini hanya kamu yang saya pukul, adapun selain kamu tidak saya pukul. Jadi kalau didahulukan maf'ul yang berupa dhamir, maka harus bentuknya dhamir munfasil, enggak boleh dhamir muttasil ka darabtu, enggak bisa, harus iyyaka. Sudah kita lakukan juga bahwasanya iyaya, ya iyana dan cabang-cabangnya yang menjadi dhamir menurut pendapat yang rajih, itu pendapatnya Sibawai, adalah iyanya saja ya. Iyanya saja yang menjadi apa? Dhamir. Nanti i'rabnya dikatakan iya dhamir munfasil mabni ala sukun. Karena dia sebagai maf'ul bih, maka dikatakan fi mahali apa? Nasbin. Adapun lawahidnya, huruf-huruf istilahnya ya, seperti iyaka, iyaki, kuma, itu sekedar huruf yang ditambahkan untuk menunjukkan khitab pada kaf awalnya ya, atau menunjukkan apa? Ghaibah, menunjukkan mufrad, musanna dan jamak. Iya. Jadi yang menjadi dhamir yang sahih pada dhamir munfasil adalah iyanya saja. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu macam isim yang mansub yang kedua. Thanian al-maf'ulu al-mutlaqu. Al-maf'ulul mutlaq. Ya. Macam yang kedua dari mansubatil asma adalah maf'ul mutlaq. Ya. Sudah menjadi istilah al-maf'ulul mutlaq. Ya. Kalau secara bahasa kan al-maf'ul al-mutlaq yang dilepas gitu. Dilepas artinya dia enggak diqaid gitu, enggak diqaid dengan huruf jar. Kalau yang lainnya ada huruf jarnya kan maf'ul bi, maf'ul lahu, maf'ul liajli, ya kan? Ada qaidnya dengan huruf-huruf jar. Maf'ul bi, maf'ul apa? Liajli, maf'ul ini, maf'ul ma, ya kan? Sedangkan maf'ul ini dilepas, maf'ul mutlak, enggak perlu bantuan huruf jar. Iya. Apa itu definisi atau makna dari al-maf'ulul mutlak? Qala al-musannif rahimallahu babul masdar. Al-masdar huwa al-ismul mansub alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Nahu daraba yadribu darban. Musannif rahimallahu berkata, babul masdar, bab masdar. Al-masdar huwa, masdar adalah al-ismu, isim. Maka ini mengeluarkan apa? Fi'il dan ya huruf, mengeluarkan dua temannya, fi'il dan huruf. Artinya fi'il dan huruf enggak bisa, enggak mungkin jatuh sebagai masdar. Iya. Al-mansubu kemudian mansub, mengeluarkan apa? Mengeluarkan yang marfu dan majrur, ya. Alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li, yang mana ya masdar tersebut atau isim tersebut datang pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'il. Contoh daraba yadribu darban. Mana masdarnya di sini? Darban. Ini definisi yang sangat sederhana tentang apa? Al-maf'ulul mutlaq. Isim mansub yang datang pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'il. Kharaja yakhruju, apa masdarnya? Khurujan. Akala ya'kulu aklan. Syariba yashrabu syurban. Akhadha ya'khudhu akhdhan. Itu apa? Masdar. Ya, itu apa? Masdar. Dan masdar yang dimaukan di sini adalah masdar menurut istilahnya ahli nahu, itu isim mansub. Ya. Isim mansub. Sebagian ada yang belum memahami, ya. tentang hakikat dari al-masdar. Jadi masdar, kalau ulama ahli nahwu terdahulu menyebutkan masdar, maka maksudnya adalah maf'ul mutlak, mansub. Iya. Bukan sekedar masdar dorbun, bukan. Tapi apa? Al-maf'ulul mutlak. Iya. Kalau disebut al-masdar oleh mereka, para ulama para ulama ahli nahwu terdahulu, maka ini maksud dengan apa? Dengannya masdar apa? Al-maf'ulul mutlak. Ya. Asyarhu syarah min al-asya'i allati tastakhdimuha al-arabu li tawkidi kalamiha al-masdaru. Di antara lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang-orang Arab untuk ya memberi penekanan pada kalam mereka adalah al-masdar. Ya, adalah apa? Al-masdar. Ya. Jadi di sana banyak cara untuk menekankan satu kalimat, ya, kadang dengan apa? Sumpah, ya. Kadang dengan apa? Inna, ya. Kadang dengan anna, kadang juga dengan masdar. Ya. Jadi di antara lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang-orang Arab untuk menguatkan kalam mereka agar yang diajak bicara itu mantap, yakin dengan berita yang disampaikan, maka mereka datangkan masdar, ya. Wal masdaru wal ismul mansub alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li, dan masdar itu adalah isim mansub yang datang pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'il. Ya. Wal muradu bi tasrifil fi'li, dan yang dimaksud dengan tasrifan fi'il, ya, adalah tahwiluhu min sighatin ila sighah. Mengubah fi'il tersebut, ya, dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Ta'ti bil madhi, kamu datangkan pertama kali fi'il madhinya, masalan sebagai contoh thumal mudhari', kemudian fi'il mudhari'nya, thumal ismi alladhi huwal masdar, kemudian yang ketiga kamu datangkan isim yang dia adalah masdar, ya tadi daraba yadribu darban, ya, ila akhirih. Fataqulu, kamu katakan ketika mentasrif, ya, daraba dimulai dengan fi'il madhi, yadribu, kemudian disusul dengan fi'il mudhari', kemudian dorban, disebutkan fi apa? Masdar pada urutan yang ketiga ini. Fa dorban, maka dorban adalah masdarun masdar. Wa yusamma maf'ulan mutlaqa, dan disebut juga dengan maf'ul mutlaq. Ya, maf'ul mutlaq. Eh, sudah kita sebutkan tadi alasannya kenapa dikatakan maf'ul mutlaq, karena tidak perlu diqai dengan huruf jar. Kalau yang lainnya kan digandengi dengan huruf jar, ya, maf'ul bih, maf'ul ma', maf'ul fi. Ya. Fal maf'ul mutlak, maka maf'ul mutlak ta'rifuhu, definisinya ini, definisi al maf'ul mutlak dari sisi istilah mereka ahli nahwu, huwal masdarul mansubu al muwafiqu li'amilihi fi lafzihi aw ma'nahu, yaitu masdar. Nah, masdar sudah tahu, ya, apa yang datang pada urutan ketiga dalam tasrifan apa? Fi'il. Masdar yang mansub, al-muwafiqu li'amilih, yang mana masdar mansub ini mencocoki amilnya. Ya, mencocoki amilnya, di antara amil ya fi'il yang beramal padanya. Jadi masdar ini yang mansub mencocoki amilnya. Ya, apakah bentuknya fi'il atau selain fi'il amilnya? Mencocoki dalam hal apa? Fi lafdzih, dalam hal lafadznya. Artinya lafadznya masdar dengan lafadznya amil sama. Contoh, ya, dorobtu, ya, zaidan dorban, dorobtu zaidan dorban. Kalau zaidan maf'ulun bih, ya, tapi dorban itu maf'ul apa? Mutlak atau masdar, fungsinya memberikan penekanan dalam kalam. Beda maknanya dorobtu zaidan dengan dorobtu zaidan dorban. Kalau dikatakan dorobtu zaidan, maka maknanya aku telah memukul zaid. Tapi kalau dikasih masdar, maka ada tambahan makna, itu penekanan. Artinya dorobtu zaid dan dorban, aku benar-benar memukul apa? Zaid, gitu. Dan di sini dorban adalah maf'ul mutlak atau masdar. Kenapa? Karena dia masdar, mansub, dan cocok, ya kan? Selafat dengan amilnya. Mana amilnya? Doroba. Boleh juga amilnya isim fa'il, boleh. Karena isim fa'il juga dia bisa beramal seperti fi'il, seperti ana dhoribun zaidan dorban, bisa. Di sini kan dhorib dengan dhorb ya satu lafaz meskipun beda bentukan. Ya, asalnya sama. Bod, ro dan ba. Au makna atau ya masdar yang mansub ini mencocoki ambilnya, cocok dengan ambilnya, sama dengan ambilnya hanya dari sisi makna. Lafadznya beda. Tapi maknanya apa? Sama. Contohnya qa'adtu julusan. Qa'adtu julusan ya qa'ada dan jalasa ya ada kesamaan dalam makna. Ya. Dan ada sedikit perbedaan. Ya. Qa'adtu julusan, aku benar-benar duduk. Ya, di sini yang namanya qa'ada dengan jalasa ya maknanya ya sama mirip meskipun ada beda sedikit. Ya. Maka qa'adtu julusan, julusan itu masdar atau maf'ul mutlak yang fungsinya apa? Taukid, menekankan apa? Kalam yang sebelumnya. Qa'adtu julusan, aku benar-benar apa? Telah duduk. Ya, qa'adtu julusan. Tapi kalau qa'adtu qu'udan makanya selafaz, ya kan? Qa'adtu qu'udan, qu'ud dengan qa'ada selafaz. Dan selafaz ya tentunya semakna juga ya, kalau satu lafaz ya jelas makna. Kadang hanya semakna, beda lafaz. Qa'adtu julusan ya, sama. Ini juga apa? Masdar. Ini juga apa? Maf'ul mutlak. Aidah. Misaluh contoh dalam ayat Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima, Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mengajak bicara Nabi Musa. Kallama yukallimu apa? Takliman. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Sudah lewat. Nah, di sini nanti dalam i'rabnya antum mengatakan takliman masdar atau maf'ul mutlak mansub. Ya, sederhana saja. Wa'alamatu nasbi fathah zahir ala akhirih. Adapun Musa itu maf'ulun bih. Ya, kallama fil mad, wazannya fa'ala. Allah lafzu jalal Allah itu fa'il, Musa maf'ulnya takliman maf'ul mutlak atau masdar. Ah. I'rabnya lihat kallama fil mad, wallahu fa'il wa Musa maf'ulun bih. Ya, tanda nasabnya fathah apa? Muqaddarah. Karena di isim maksur. Wa taklima dan taklimnya maf'ulun mutlak, maf'ul mutlak wa faqa 'amilahu kallama fi lafzihi wa ma'nah. Di sini taklima adalah maf'ul mutlak. Dia mencocoki amilnya. Mana amilnya? Kallama. Mencocoki amilnya fi lafzi dalam hal lafadznya dan juga dalam hal maknanya. Insyaallah enggak terlalu sulit ya membuatnya, membikinnya. Yang penting antum tahu masdar. Ngerti tasrifan fi'il-fi'il. Toroba yadribu korban kharaja yakhruju khurujan kataba yaktubu kitabatan atau katban juga ada. Iya. Nah itu. Sampai di sini. Tafadhal, barangkali ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Iya. Enggak mesti harus ada maf'ul bih. Iya, bukan persyaratan. Ya adanya maf'ul bih. Kalau bersama fi'il yang lazim ya enggak ada maf'ul bihnya. Iya kan? Qumtu qiyaman misalkan. Qoma yaqumu. Apa maksudnya qiyam? Qoma kan lazim ya enggak ada maf'ul bihnya. Qumtu qiyaman. Iya, sebenarnya jelas tu qu'udan atau julusan. Ya, ini kan fi'il lazim. Ya. Jadi kalau maf'ul mutlak itu bisa datangnya bersama fi'il yang muta'addi, bisa bersama yang lazim. Adapun maf'ul bih ya harus bersama fi'il yang muta'addi gitu. Paham? Mana Pak Don? Ada yang bertanya kan? Ya, antum kumpulkan ya fi'il-fi'il. Ya, jangan banyak-banyak mas 100. 100 dibandingkan dengan 1000 ya sedikit. Tergantung pembandingnya ya Bu Alfi ya. Kalau misalkan 100 dibanding 1 ya banyak, tapi dibanding 1000 sedikit. Ya. Jadi tasrif. Iya. Ini sudah sampai 3 saja dulu enggak apa-apa. Dorab yadribu dorban. Nanti istilahnya kan ada mas masar apa masar mim mal wa madroban. Iya. Fa huwa dharibun sifatnya fa dzaaka madrubun idrib la tadrib gitu. Kayak gitu. Dihafalkan. Ya. Baik, kita lanjutkan kalau enggak ada pertanyaan. Aqsamul maf'ulil mutlak, macam-macam maf'ul mutlak. Ya, dari cabang nih antum. Jadi pusatnya, intinya tadi antum fahami ya maknanya, definisinya, batasan-batasannya. Sekarang masuk ke pembagian-pembagian dari maf'ul mutlak. Qala al-musannif rahimahullah wa huwa qismani lafdhiyyun wa ma'nawiyyun. Fa in wafaqa lafdhuhu lafdha fi'lih fa huwa lafdhiyyun. Nahwu qataltuhu qatla. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafdhihi fa huwa ma'nawiyyun. Nahwu jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan wa ma ashbaha dhalika. Berkata al-musannif rahimahullah wa huwa, yakni maf'ul mutlak, huwa kembalinya kepada al-maf'ulul mutlak. Dia al-maf'ulul mutlak qisman, ada dua macam. Qisman bentuk mutsanna dari qismun, qisman. Khobar dia marfu'. Ya, macam yang pertama lafdhiyun, maf'ul mutlak yang kaitannya dengan lafaz. Wa ma'nawiyun, maf'ul mutlak yang kaitannya dengan makna. Fa in wafaqa lafdhu lafdha fi'lihi fahuwa lafdhiyun, apabila ada ya lafaz maf'ul, ada lafaz maf'ul mutlak yang sama ya dengan lafaz fi'ilnya. Kalau ada lafaz maf'ul mutlak yang sama dengan lafaz fi'ilnya, maka dia fahuwa lafdhiyun, maka dia disebut dengan maf'ul mutlak yang lafzi sifatnya, lafzi. Contoh qataltuhu qatlan, qataltuhu qatlan, ya aku benar-benar membunuhnya. Ya, qataltuhu qatlan. Ya, di sini qatlan dengan qatala ya satu lafaz. Ya, satu lafaz. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fa huwa ma'nawiyyun. Kalau ada maf'ul mutlak wafaqa ma'na fi'lihi yang sama semakna ya dengan fi'ilnya, atau mencocoki makna fi'ilnya, kalau ada maf'ul mutlak yang dia wafaqa ma'na fi'li ya sama dengan makna fi'ilnya duna lafzi tapi beda lafadznya fa huwa ma'nawi, maka itu disebut dengan maf'ul mutlak yang ma'nawi, ma'nawi. Contoh jalastu qu'udan. Sekarang qu'ud dengan jalasa sama enggak lafadznya? Beda. Kalau qu'ud dari qa'ada, tapi maknanya sama enggak? Jalasa dengan qu'ud sama, maka sama juga dia qu'ud dinamakan dengan apa? Maf'ul mutlak. Tapi sifatnya apa? Ma'nawi. Qu'ud kan masdar ya, qa'ada yaq'udu qu'udan. Nanti i'rabnya dikatakan qu'udan maf'ul mutlaq atau masdar mansub gitu. Wa alamat nasbi apa? Fathah zahirah ala akhirih. Bukan maf'ul bi dari jalastu ya. Karena jalastu itu lazim, enggak butuh maf'ul. Iya. Dan juga yang namanya masdar yang enggak bisa sebagai maf'ul bi. Iya, enggak bisa sebagai maf'ul bi. Iya. Sebagai ra'aitu qu'udan enggak bisa. Aku melihat qu'udan. Iya. Qu'udan kan perkara maknawi, enggak bisa dilihat. Iya kan? Perbuatan duduk gitu. Kalau orangnya yang duduk ya kelihatan, tapi perbuatan kan perkara maknawi. Iya. Waqumtu wuqufan, aku benar-benar berdiri ya. Waqafa wuquf dengan qum dengan qoma semakna. Beda apa? Lafadznya. Wa masybah dzalik, dan yang semisal dengan itu. Ya antum perbanyak berarti hafalan mufradatnya biar bisa membuat contoh-contoh seperti tadi ya. Kemudian asyarhu, syarah. Yanqasimul maf'ulul mutlaq ila qismain. Ya, sebelum disyarah insyaallah sudah paham ya. Sudah jelas tadi apa matannya. Maf'ul mutlaq itu ada dua macam. Yang pertama maf'ulun mutlaqun lafdhiyun. Maf'ul mutlaq yang lafzi kaitannya dengan lafaz. Yang kaitannya dengan apa? Lafaz. Wa huwa ma yuwafiqul fi'lan nasiba lahu fi lafzihi wa ma'nah. Maf'ul mutlaq yang lafzi adalah apa yang dia mencocoki atau sama dengan fi'il yang menasobkannya, sama dalam hal lafaznya dan juga sama dalam hal maknanya. Memang di sana ada juga ya, ada juga lafaz yang dia ya memiliki beberapa makna. Kayak dorob, dorob kadang bermakna pemukulan, kadang bermakna apa? Safar. Contoh dorob dengan makna safar seperti dalam surat Al-Baqarah ya, wa idza darabtum, ya jika kalian mau safar Ya, jadi selain dipersyaratkan satu apa, lafaz juga harus maknanya sama ya. Kalau sama maknanya saja bisa, tapi kalau lafaznya sama maknanya beda boleh nggak? Nggak boleh. Kalau maknanya beda. Seperti yang antum katakan, dorob tu dorban. Dorob yang pertama safar, dorban yang kedua memukul, ya nggak bisa. Jadi kalau maknanya sama nggak apa-apa, afdal mutlak. Yang penting maknanya sama meskipun lafaz berbeda. Tapi kalau lafaznya sama harus mana juga apa? Sama. Ya, karena di sana ada ya lafaz-lafaz yang dia mengandungi makna yang berbeda-beda, kadang mengandungi makna perlawanan juga ada. Iya. Lihat apa ini maksud dengan bahwasanya maful mutlak itu mencocoki fi'il yang menasabkannya secara lafaz dan maknanya, maksudnya bi an yakuna mustamilan ala huruf ya ini. Ya ini maksudnya bahwasanya maful mutlak ini mencakupi huruf-huruf amilnya. Jadi huruf-huruf yang ada pada maful mutlak itu juga dicakupi, ada pada huruf-huruf yang ada pada amilnya. Amil di antara amil contohnya fi'il. Yang mesti fi'il bisa isim fa'il juga atau yang lainnya. Misal contoh farihtu farhan, aku benar-benar berbahagia. Di sini farhan maful apa? Mutlak lafzi. Kenapa? Karena huruf-huruf yang ada pada apa farhan, apa fa ra dan ha itu ada pada fariha, iya kan? Ya. Fa inna huruf al-fi'l, sesungguhnya huruf-huruf fi'l fariha, fa ra dan ha. Hiya nafsu huruful masdar, itu sama dengan huruf yang ada pada masdar al-farah gitu. Wa minhu qawlu ta'ala, di antara contoh yang lain adalah ucapan Allah Ta'ala, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mana di sini? Taslima. Ya, taslima. Ya. Sallama yusallimu apa? Tasliman. Ya, tasliman ya. Sin, lam dan mim ya. Kemudian macam yang kedua dari apa? Al-maf'ulul mutlaq. Maf'ulun mutlaqun ma'nawi, maf'ul mutlaq yang ma'nawi. Ya, memandang maknanya. Wa huwa ma yuwafiqu al-fi'la an-nasiba lahu fi ma'nahu duna lafzih. Maful mutlak yang maknawi adalah apa yang dia mencocoki fi'il yang menasobkannya dalam hal maknanya saja. Duna lafzi, berbeda lafadznya. Wa dhalika bi an takuna huruful masdari ghayra hurufi fi'li. Ya, dikatakan maful mutlak itu maknawi ya ketika huruf-huruf masdarnya berbeda dengan huruf-huruf fi'ilnya. Tapi maknanya sama. Contoh qumtu wuqufan, waqafa dengan qoma semakna berdiri. Qumtu wuqufan. Di sini wuqufan maful apa? Mutlak yang maknawi. Karena wuquf dengan qoma itu satu makna. Yang beda apanya? Lafadznya. Waqafa yaqifu wuqufan ya. Kalau dikatakan qumtu qiyaman ya selafaz dan semakna ya. Kalau qumtu wuqufan hanya semakna. Sama masing-masingnya dikatakan apa? Masdar atau maful mutlaq. Fa inna ma'na al-fi'li, sesungguhnya makna fi'il qama huwa makna al-masdar, adalah makna masdar itu sendiri yaitu al-wuquf. Walakin al-hurufa mukhtalifah, hanya saja huruf-hurufnya yang berbeda. Wa mithlu contoh yang lain farihtu sururan. Sama. Ya, farihtu sururan. Sururan maful mutlak yang sifatnya maknawi, karena surur dengan farih, dengan fariha semakna. Fa inna ma'na al-fi'li fariha huwa ma'na al-masdar as-surur. Karena sesungguhnya makna fi'il fariha dia adalah makna masdar as-surur. Walakin al-hurufa mukhtalifah, hanya saja hurufnya yang berbeda ya. Tafadhal dicermati lagi. Ya, kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan ya. Ya enggak bisa. Raaitu khudan. Enggak nyambung. Ini raaitu antum lagi maful bi ya. Ya enggak bisa, maful bih sudah kita sebutkan masdar itu kan ya dia perkara-perkara yang maknawi ya. Yang dilihat kan perkara-perkara yang hissi ya. Karena qaul kan perbuatan duduk. Itu. Bisa orangnya raaitu qa'idan, aku melihat orangnya duduk. Kalau masdarnya enggak bisa raaitu qa'udan. Iya. Bukan, maf'ul bih enggak bisa juga. Ya, kalau maf'ul utar itu qa'adtu qa'udan, jalastu qa'udan. Itu. Seperti itu ya. Ya, maf'ul mutlak i'rabnya sederhana saja, masdar mansub atau maf'ul mutlak mansub. Sama artinya saja gitu ya. Ya, sama artinya saja, beda lafadznya. Tapi pernyataan ini penegasan. Ya, sama untuk penegasan semua. Berdiri. Ya. Ya, kalau misalkan qumtu aku telah berdiri, tapi qumtu wuqufan aku benar-benar telah berdiri. Nah, itu maknanya. Ya. Perhatikan catatan kaki itu faedah ya. 147 ada fawaid dan tanbihat, faedah-faedah dan juga peringatan-peringatan. Muradul musannif fil masdar huna al-ismul mansubu 'ala al-maf'uliyyati al-mutlaqah. Yani maksud oleh musannif siapa al-musannif? Ibnu Ajurrum. Ya. Yang dimaukan oleh al-musannif dengan masdar di sini adalah al-ismul mansub, isim yang mansub ala al-maf'uliyah al-mutlaqah, sebagai maf'ul mutlaq. Itu la mutlaqul masdar. Ya. Bukan masdar san mutlaq. Bukan. Karena kalau masdar, kalau dilepas masdar ya, ya tadi masdar kalau dilepas maksudnya apa yang datang pada urutan ketiga. Ya dia kalau masdar ya dalam penggunaan yang enggak mesti mansub. Iya kan? Bisa marfu, bisa majrur. Itu. Jadi yang dimaksud dengan apa al-masdar di sini adalah makna khusus, yaitu maf'ul mutlak gitu. Ya, maf'ul mutlak, bukan masdar secara umum. Kalau masdar secara umum ya dalam penggunaannya bebas. Bisa marfu. Ya. Misalkan marfu sebagai khabar, fadlullahi 'azimun. Fadlu kan masdar fadlullah, fadlu fadl. Fadlullahi 'azimun, ketaman Allah besar. Ya bisa marfu, bisa majrur. Itu apa, bisa marfu, bisa majrur. Ya. Was'alullaha min fadlih, ya kan? Was'alullaha min fadlih, mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Fadl kan masdar, majrur dengan min. Ini mutlak masdar. Kalau masdar yang sifatnya mutlak masdar, ya maka dalam penggunaan bebas, bisa marfu sebagai mubtada, khabar, yang lainnya, bisa majrur dengan huruf jar. Jadi yang dimaukan di sini dengan ucapan lima masdar ini maf'ul mutlak gitu. Jadi lafaznya umum tapi yang dimaukan makna khusus, yaitu apa? Maf'ul mutlak gitu. Maf'ul mutlak. Itu. Kemudian ini disebutkan summiya al-maf'ulul mutlaq mutlaqa. Kenapa maf'ul mutlak disebut dengan mutlak? Li'annahu ghairu muqayyad bi dzikri syai' ba'dah. Karena dia tidak diqaid, ya diikat dengan penyebutan sesuatu setelahnya. Bikhilaf ghairihi minal maf'ulat, berbeda dengan selainnya dari maf'ul. Fa innaha la yaqa 'alaiha ismul maf'ul illa muqayyadan bi harfi jar. Selainnya dari maf'ul, ya tidak dikatakan la yaqa 'alaiha ismul maf'ul, tidak diterapkan padanya isim maf'ul, nama maf'ul, tidak untuk selain maf'ul mutlak tidaklah diterapkan nama maf'ul kecuali diikat dengan huruf ini maf'ul bi maf'ul, apalagi li ajlihi maf'ul. Ini nanti antum akan dapat di selain ini. Ya. Maful-maful selain maful mutlak itu ada. Ya sudah kita lewatkan maful bi, ada ba'nya kan maful bi. Nanti ada lagi maful lahu, maful li ajlihi, di qaid. Ya sudah kita jelaskan tadi ya. Ada bun mutlak dilepas ya, berarti dia tanpa qaid, tanpa huruf jar setelahnya. Ya, dilepas mutlak itu mana dilepas. Maful saja apa? Maful saja mutlak. Ya. Dilepas tanpa huruf jar. Kemudian contohnya al-maf'ulu bi, ada huruf jarnya. Al-maf'ulu fi, ada huruf jarnya fi. Al-maf'ulu ma'ah, ada huruf jarnya ma'ah. Al-maf'ulu lah, ada huruf jarnya lah. Adapun maf'ul ini yang kedua, maf'ul mutlak, ya enggak ada qaid dengan huruf jar, enggak ada. Ya. Makanya disebut maful mutlak, maful ya dilepas dari apa? Pembatasan dengan huruf jar, ya. Nah, cukuplah itu catatan ketiga nanti saja. Ya. Oh, yundor. Oh, antum mau dibaca itu? Ya. Oh, mau dibaca. Katanya muradul musannif, yakni maukun al-musannif fil masdar, dengan masdar huna di sini adalah al-ismul mansub, isim mansub ala al-maf'uliyah al-mutlaqah, sebagai maf'ul mutlaq. La mutlaqul masdar, bukan masdar secara mutlaq. Karena masdar, karena masdar yakunu marfu'an, kalau masdar itu sendiri ada yang marfu wa majrurun, ada yang majrur, fala yakunu maf'ulan mutlaqah. Kalau marfu majrur ya bukan maf'ul mutlaq gitu. Ya, yundaru ya hasyatu ibn al-hajj safhah wahid safha ada asyara wa mi'ah. Katanya yundar, dilihat hasyah catatan kaki ibn al-hajj. Ini faedah yang dituliskan oleh asyarih, itu dinukil dari catatan kakinya ibn al-hajj halaman 111. Faedahnya apa itu? Diterjemahkan. Iya. Ya bagus kalau baca kali antum setelah ini hasyiahnya Ibnul Hajj. Ya kalaupun setelah ini nahu lagi dengan mungkin yang lebih banyak faedahnya, ya silakan. Ada pertanyaan di sini? Abdul Anur, kali ada yang mau tanyakan? Boleh, maknanya, maksudnya, apanya? Silakan. Khat, ya. Ya, kalau masdar mesti sim. Mesti. Masdar maf'ul mutlak semuanya isim semua. Isim. Makanya kan daraba yadribu dorban. Tanwin kan menunjukkan isim. Iya. Akramtu Muhammadan ikraman. Ingat cara bikin masdar af'ala if'il if'alan. Iya. Istaghfaratullah, aku minta ampun kepada Allah istighfaran gitu. Aku benar-benar minta ampun kepada Allah. Ya. Ya, Pak Nur. Ya, kalau tasrifan fi'il seperti itu, antum coba cari buku tasrifan, ya mesti diawali dengan fi'il dulu. Ya. Bikin contohnya apa? Oh ya, enggak mesti fi'il, kan amil itu kan namanya amil. Amil bisa fi'il, bisa dorobtu dorban. Bisa juga isim fa'il, ana doribun dorban. Jadi yang namanya amil, amil itu adalah sesuatu yang dia beramal, bekerja pada masdar. Tanpa amil ya enggak boleh ada masdar. Nih seperti kayak gini. Enggak ada amilnya misalkan ya. Misalkan hadza zaidun. Hadza zaidun turban, ya enggak bisa. Ini adalah zaid turban, enggak ada ambilnya. Iya. Harus ada amilnya, fi'il misalkan. Ya, darabtu zaidan turban gitu. Atau isim fa'il juga, ana daribun zaidan turban. Jadi hukum asalnya amil yang beramal itu fi'il. Fil mad, turba, mudhari yadribu, fil amr juga bisa, idrib zaidan turban, gitu kan. Atau yang semakna dengan, atau yang mengandungi makna fi'il. Yang mengandungi makna fi'il itu diantaranya adalah isim fa'il. Torib, jalis, ana jalisun, julusan. Isim maf'ul juga. Itu beramal seperti amalnya apa? Fi'il. Itu dulu ya. Yang fi'il atau isim fa'il atau isim maf'ul. Sekarang isim maf'ul. Ya. Ana madrubun turban. Aku benar-benar dipukul gitu. Ya, yang lain? Kalau gini, misalnya dorobtu dan selain di aku. Nah, beda lagi nanti itu. Iya, masdar marroh namanya. Iya, mutlak juga masdar marroh namanya, untuk menunjukkan kali. Kalau misalkan dorabtu zaidan dorbatan, ada taknya menunjukkan kali, sekali pukul. Iya sama juga. Kalau dua pakai ta ya, dorbatain, dorabtu zaidan, dorabtu zaidan, dorbatain. Kalau berkali-kali dorabtu zaidan apa? Dorban. Dorban. Iya, berarti kan dijamakkan dengan jamak muannats salim. Dorobat, dorobatin, gitu. Sama. Itu kalau ini menunjukkan marrah kalinya. Sudah lewat di sharaf itu, bukan lagi itu, masar apa itu? Masar marrah ya. Cek lagi, Bah. Antum kayaknya sih lagi enggak hadir, Bah. Ya. Iya. Iya, mastar juga. Iya, mansub juga sama. Mansub. Ya. Nah, jadi sudah selesai ini. Tamarin, sekarang kita masuk tamarin i'rab insyaallah lah. Enggak terlalu sulit ini. Tamarin latihan-latihan. Istakhrij al-maf'ula al-mutlaqa min al-ayati at-taliyati. Keluarkan ya maf'ul mutlaq dari ayat-ayat berikut ini. Ya. Qala ta'ala wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Coba dari kanan. Afdal, mana maf'ul mutlaqnya? Pak Nur. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Apa? Aklan. Mana amilnya? Ta'kulun. Iya, ta'kulun. Iya. Ta'kuluna at-turatha, kalian memakan harta. Aklan lamma. Iya, benar-benar memakan harta lamma. Iya. Sangat banyak. Kemudian wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Mana padon maf'ul mutlaqnya? Hubba. Mana amilnya? Tuhibbuna. Satu lafaz atau satu makna? Ya, satu lafaz. Ya. Ya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Mana? Ya, udah Pak Alfi. Mana maf'ul mutlaqnya? Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Dakka, ya. Itu apa? Amilnya mana? Dukka, digoncang. Ya. Benar-benar apa? Bumi digoncang, ya. Kemudian dha' fil makanil khali maf'ulan mutlaqan munasiba. Letakkan pada tempat yang kosong maf'ul mutlaq yang sesuai. Ya. Coba dibaca. Siapa bacanya? Ya, beliau. Ya. Ya. Apa bacanya? Ya, ihtamma. Apa maksud taknya, Sok? Ambilnya dulu apa di situ cari? Ihtamma apa maksudnya? Hah? Wazannya apa dulu? Ifta'ala. Ifti'ala berarti apa? Mimnya dipecah, difak mimnya. Ihtimaman. Ya. Ihtimaman. Ihtamma ulama'una bi'ulumi syari'ati ihtimaman. Ihtamma memberikan perhatian. Para ulama kita benar-benar memberikan perhatian dengan ulumi syariah, ilmu syariat. Ya, paham? Terus yang ke ba apa? Coba. Apa maksudnya? Apa dulu baca? Baca kitab, belajar apa? Enggak ada harokatnya tuh. Ibta'id fil amr. Ibta'ada yabta'idu. Ibta'id. Wazannya ifta'ala yafta'id. Bagus. Ibta'id anis syarri ibti'adan. Apa artinya? Jauhilah. Jauhilah. Jauhilah. Jauhilah kejelekan sejauh-jauhnya. Bagus tuh. Sejauh-jauhnya. Kemudian yang jim, Pak Nur. ala ta'ati, ya, apa maksudnya? Mana amilnya dulu? Istaqim. Apa mana istaqim? Mana dulu istaqim? Mana ya apa? Istaqim. Istiqamahlah. Ya. Istaqama yastaqimu. Apa maksudnya istaqama yastaqimu? Istaf'ala yastaf'ilu. Istiqamatan. Ya, istiqamatan. Ada tanya dari sana memang. Ya, bukan istiqaman, istiqamatan. Ya. Istaqama. Istaqama yastaqimu istiqamatan. Ya. Terus asy istaqwamah, istaqwama istaqwimu, ya. Terus yang ke dal wasbir. Sabra, wasbir ala ta'ati lay sabra. Ya. Ij'al kulla masdarin min al-masadir al-atiyah maf'ulan mutlaqan fi jumlatin mufidah. Jadikanlah setiap masdar dari masdar-masdar berikut sebagai maf'ul mutlaq pada jumlah mufidah. Ah, budi ya. Ada contohnya itu itqan, atqana as-sani'ul 'amala itqana, mutqin itu. As-sani' yani orang yang apa, suami membuat ahli, ya ahli, seorang ahli, ya membaguskan, benar-benar apa, membaguskan amalannya, pekerjaannya, tukang atau misalnya seorang tukang itu benar-benar membaguskan pekerjaannya, pekerjaan mungkin itu bagus hasilnya. Ya sekarang taqaddam, taqadduman, ya. Taqaddama ya taqaddamu mendahului, mendahului. Apa? Mendahului taqaddama itu. Hah? Ya. Fil ilmi gitu, dalam ilmu taqadduman. Ya, aku mendahului Ali dalam ilmu, benar-benar. Aku mendahului Ali dalam apa? Ilmu itu kata contoh daripada anak, bukan dalam rangka sombong, membanggakan diri, bukan sekedar bikin contoh, bisanya itu gitu kan. Terus fahman, Pak. Wah, itu mah maful bih. Mana ambilnya? Nah. Ya bisa juga ya, masdar sebagai maf'ul bisa tadi wasul fahman itu. Fahim ilman. Nah, ya fahim tu ya ilman fahman betul. Aku memahami ilmu, benar-benar memahami ilmu, masyaallah. Terus ya bisa ya di sini. Warzuqni fahman, Allah berikanlah kepadaku pemahaman, ya. Allah warzuqni fahman, ya. Maf'ul bi kalau itu. Ya, yang lain silakan. Nanti insya Allah untuk berikutnya adalah pembahasan tentang apa? Dzarful zaman, dzarful makan, yang disebut juga dengan al-maf'ulu fi, maf'ul fi. Ya, diteliti lagi, nanti diulang lagi, dipelajari lagi ya. Kalau ada yang kurang paham, tanyakan. Hadol, terakhir kesempatan bertanya sebelum kita tutup. Gimana, ada pertanyaan? Cukup. Ya. Ulang-ulang. Ini mau rekamannya didengarkan lagi. Jangan sampai yang sudah lewat lupa, ya. Cukup ya sampai sini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.